Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أحبتي في الله، رحمني ورحمكم الله. langsung saja. Sampai di mana? 33. قال المؤلف حفظه الله بركات المؤلف حفظه الله تعالى ملافظكن حروف برحركات ضمة ملافظكن يعني لافظ يعني mengucapkan membaca huruf berharokat dhamma. Caranya dengan menghimpun dua bibir dan mengangkat sedikit pangkal lidah. Naqra'u. Pertama kita baca sama-sama. Yang bagian sana, ini masih kosong di sini. Yang sana, jangan numpuk-numpuk di situ, di sini. Nah, baik. Yang lain ada. Nah, ini kosong lagi di sini. Baik, nanti diisi yang bagian sini. Pertama kita baca secara bersama-sama, kemudian nanti ditunjuk masing-masing membaca. Baik. Kita mulai. Jaju. Jaju. Jaju. Jaju. Babu. Babu. Aba. Aba. Ubu. Ubu. Ako. Ako. Uku. Uku. Tama. Tama. Tumu. Tumu. Tona. Tona. Unu. ذالا ظلو ظها ظوهو داوى ضوو ضايا ضيو جاع جوع ساحة سوح صخا Suhu, Goza, Guzu, Sha'a, Shu'u, Faro, Suru, Faka, Fuku. Dari kanan, Sabar. Mulai dari Aba, Aba. Nah, pakai mic. Nah, ini mic-nya nganggur, nah dia dipakai. Nah. Pegang, pegang sendiri mic-nya. Dipegang. Aba, ubu. Yang jelas, yang keras suaranya. Aba, ubu. Ako, uku, sama, tumu, tona, tunu, zala, zulu, zoha, zuhu, dawa, duhu, zoya, zuyu, ja'a, ju'u, saha, suhu, soho, suhu, ghoza, ghuzu, sya'a, syu'u, saro, suru, faka, fuku. Nah, barakallahu fi sampingnya, geser. Jaju, babu, aba, ubu, ako, uku, tama, tumu, pona, tunu, zala, zulu, woha, zuhu, dawa, duwu, boya, buyu, ja'a, ju'u, saha, suhu, soho, suhu, goza, guzu, sya'a, syu'u, saro, suru, faka, fuku. Nah, barakallahu fi. Baik, sampingnya, fadhal. Jaju, babu, aba, ubu, aqa, uku, tama, tumu, tana, tunu, zala, zulu, zoha, zuhu, dawa, duwu, boya, buyu, ja'a, ju'u, saha, suhu, soho, suhu, ghaza, ghuzu, sya'a, syu'u, sara, suru, faka, fuku. Nam barakallahu fi ahsanta. Tafadhal. Aba, ubu, aqa, uku, tama, tumu, pona, tunu, zala, zulu, zoha, zuhu, dawa, dubu, doya, duyu, ja'a, zu'u, saha, suhu, soha, suho, suhu, khoza, goza, bukan khoza, go, khoza, khuzu, sa'a, su'u, saro, turu, faka, fuku. Baik, ahsant, barakallahu fiik. Selanjutnya. Aba, ubu, aqa, uku, tama, tumu, tona, tunu, zala, zulu, zoha, zuhu, dawa, duwu, doya, duyu, ja'a, ju'u, saha, suhu, soho, suhu, ghoza, ghuzu. Ghoza, ghuzu. Sya'a, syu'u, sara, suru, faka, fuku. Nah, barakallahu fi. Sampingnya. Aba, ubu, aqa, uku, tama, tumu, tona, tunu, zala, zulu, zaha, zuhu, dawa, duhu, boya, duyu, ja'a, ju'u, saha, suhu, saha, suhu, ghaza, ghuzu, sya'a, syu'u, sara, suru, faka, fuku. Naam, barakallahu fiik. Ahsanta. Tafadhal. Jaju, babu, aba, ubu, aqa, uku, tama, tumu, qana, tunu, bola, tunu, zala, zala, dulu, boha, duhu, dawa, duhu, boya, duyu, ja'a, ju'u, saha, suhu, soho, suhu, ghoza, ghuzu, sa'a, syu'u, saro, suru, faka, fuku. Nah, barakallahu fiik. Selanjutnya. Aba ubu aqa uqu tama tumu tana tunu zala zulu zoha zuhu zawa duhu doya duyu ja'a ju'u saha suhu soho suhu goza guzu sya'a syu'u saro suru faka fuku. Naam, barakallahu fiik. Allah. Aba ubu aqa uku a aqa aqa uku tama tumu tona tunu zala lulu zoha luhu dawa duhu doya duyu jaa juu saha suhu soho suhu goza guzu syaa syu'u saro suru faka fuku. Naam, al-akhir. Allah. Aba ubu aqo uku tama tumu tona tunu zala zulu woha zuhu dawa duwu loya zuyu jaa ju'u saha suhu soho suhu goza guzu sya'a syu'u saro suru faka fuku. Nah, barakallahu fi ahsan bum jami'an. Baik, kita lanjut pelajaran yang ke-34. Pelajaran yang ke-34 nanti mulai dari situ, nanti lainnya dari situ. Baik. Qala, berkata muallif hafizahullah, bedakan fathah, kasrah dan dhammah. Alhamdulillah telah ini kita bisa bedakan antara fathah, kasrah dan dhammah. Baik, naqra'u, seperti biasa kita baca sama-sama dari awal sampai akhir. Qalaba, talabu, basara, basaru, zabada, zabadu, amala, amalu, hasani, hasanu, zalaqi, zalaqu, wasaqi, wasaqu, faza'i, faza'u, qalamu, asafu, falaku, arabu, qasasu, abathu, faraju, marahu, kabura, sahula, karuma, faquha, azuma, qaruba, ba'uda, la'uma, zuhalu, umaru, quzahu, jumahu, ulima, umila, lu'ina, ulina, qubila, quliba, humila, muliha. Hadal, barakallahu fi. Talaba, talabu, basara, basaru, zabada, zabadu, amala, amalu, hasani, hasanu, zalaki, zalaku, wasati, wasatu, faza'i, faza'u, qolama, asafu, qolamu, qolamu, asafu, qola, falaku, az, arodu. Yakfi, yakfi. Selanjutnya dilanjutkan. Nah, biar perhatian. Ya, qososu. Nah, yang tadi enggak perhatian. Qososu. Ngabasu. Nah, faroju. Jangan tertawa. Ulang lagi. Jangan tertawa. Ngabasu. Faroju. Mazahu. Marohu. Marohu. Kaburo. Sahula. Karuma. Fakul. Fakuha. Maduma. Koruba. Banguda. Lauma. Zuhalu. Umaju. Umaru. Umaru. Kuzahu. Jumahu. Ngulima. Ngumila. Umila. Umila. Lungina. Ulina. Kubila. Kuliba. Hulim. Huli. Huli. Humila. Muliha. Nambar kalau fit. Selanjutnya dari awal sampai batas tadi. Tolaba, tolabu, basoro, basoru, zabada, zabadu, amala, amalu, hasani, hasanu, zalaki, zalaku, wasati, wasatu, faza'i, faza'u, qolamu, asafu, falaku, arodu. Stamir, selanjutnya. Kososu, abasu, faroju, marohu, kaburo, sahula, karuma, fakuha, azuma, koruba, bauda, lauma, zuhalu, umaru, kuzahu, jumahu, ulima, umila, luaina, ulina, kubila, kuliba, humila, muliha. Nah, barakallahu fi istamir. Tolabu, tolaba, tolabu, basoro, basoru, zabada, zabadu, amala, amalu, hasani, hasanu, zalaki, zalaku, wasoti, wasotu, wasa. Wasa. Wasati, wasatu, wasati, ti, to, ti, wasati, wasatu. Nah, jangan wasatu, wasatu, pelan-pelan, jangan terburu-buru. Wasati, wasatu, wazai, wazau, fa, fazai, fazai, fazau, kolamu, asoru, asafu, falaka, falaku, arodu. Nah, barakallahu fi hayakallah. Selanjutnya. Qososu, abasu, faroju, marohu, kaburo, sahula, karuma, fakuha, azuma, koruba, bauda, lauma, zuhalu, umaru, uzahu, jumahu, ulima, umila, luina, ulina, kubila, kuliba, humila, muliha. Naam, barakallahu fi ahsan. Selanjutnya. Tolaba, tolabu, basoro, basoru, zabada, zabadu, amala, amalu, hasani, hasanu, zalaki, zalaku, wasati, wasatu, Faza'i, faza'u, qolamu, asrafu, falaku, azadu. Arabu. Arabu. Baik, barakallahu fiik. Qasasu, abasu, faraju, marahu, kabura, sahula, karuma, faquha, azuma, qoruba, ba'uda, lauma, zu'alu, umaru, kuza'u, kuza'u. Coba pelan-pelan. Uzahu. Uzahu. Hu, bukan u. Uzahu. Jumahu. Ulima. Umila. Lu'ina. Ulina. Kubila. Kuliba. Humila. Uliha. Baik, barakallahu fiik. Selanjutnya. Tolaba, tolabu. Yang keras suaranya. Tolaba. Tolaba, tolabu. Basoro, basoru. Zabada, zabadu. Zabadu. Zabadu. Amala, amalu. Hasani, hasanu. Zalaki, zalaku. Wasati. Wasatu, faza'i, faza'u, olamu, asafu, falaku, arabu. Barakallahu fiik, ahsant. Selanjutnya. Qasasu, abasu, faraju, marahu, kabura, sahula, karuma, faquha, aduma, Oruba, Bauda, Lauma, Zuhalu, Umaru, Uzahu, Jumahu, Ulima, Umila, Lu'ina, Ulina, Ubila, Uliba, Humila, Muliha. Barakallahu fiik, san. Ekran. Kembali ke atas. Tolaba, tolabu. Nah, benar ulang. Baca benar. Tolaba. Tolaba, tolabu. Basoro, basoru. Zabada, zabadu. Za, za, zabada. Zabada, zabadu. kurang mantap. Zabada, za, za, ujung lidah dengan gigi seri bawah. Za, zabada, zabadu, amala, amalu, hasani, hasanu, hasanu, ha, hasanu, zalaqi, zalaqu, wasati, wasatu, faza'i, faza'u, faza'u, faza'u. Za, coba. Za, za, za, biasa aja. Za, za, jangan kuda-kuda. Za, za, ah. Faza'u, qalamu, asafu, falaku, aradu. Nah, barakallahu fiik. Selanjutnya. Terlalu jauh. Qasasu. Kurang keras suaranya. Qasasu. Abasu. Faraju. Marahu. Kabura. Sahula. Karuma. Faquha. Aduma. Koruba Bauda Lauma Zu Zuhadu Rumaru Uzahu Jumahu Udima Umila Luaina Ulina Kubila Uliba Humila Mulia Imliha Mulia. Nah, barakallahu fiik. Sat. Kembali ke atas. Tolaba Tolabu Basoro Basoru Zabada Zabadu Amala Amalu. Nah, yang serius. Hasani ya. Hasanu Zalaki Zalaku Zalaki Zalaku Zalaki Zalaku Wasati Wasatu Fazai Fazau Kolamu Asafu Falaku Arodu. Baik, barakallahu fiik. Selanjutnya. Qasasu Abathu Faraju Marahu Kabura Sahula Karuma Fakuha Aduma Karuba Bauda Lauma Zuhalu Umaru Kuzahu Jumahu Ulima Umila Luaina Ulina Kubila Kuliba Humila Muliha. Nam barakallahu fiik. Istimir selanjutnya. Talaba qalabu basara basaru zabada zabadu amala amalu hasani hasanu zalaqi zalaqu wasati wasatu faza'i faza'u qalamu asafu falaku aradu. Baik. Alakhir. Qasasu abasu faraju marahu kaburo sahula karuma fakuha aduma korba korba bauda lauma zuhalu umaru kuzahu jumahu ulima umila luina ulina upila uliba humila muliha. Barakallahu fiik. Pelan-pelan, yang penting ya, hurufnya jelas, jangan cepat-cepat ya, mahlan-mahlan ya. Ayy barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Berkata mu'alif fidhullah, sisipan huruf hamzah ditulis dalam berbagai bentuk. Terkadang di atas alif, di bawah alif, terkadang di atas huruf waw, huruf ya, dan terkadang sendirian. Nah, baik. Kita baca bagian bawah. Amada. Amada. Ya Usa. Ya Usa. Maila. Bahiu Wama'u Kala'u Abada Tabu'a Nama'i Aisa Sa'ala Wabu'a Mala'a Na'ila Qara'a Quri'a Muli'a Ya'usa. Ya'usa. Ya, faddal, ikra'. Amada. Amada. Ya usa maila dohiu zomau kalau. Nah, soalnya hilang. Ke kalau yeah. Abada tabu'a namai aisa saala wabu'a mala'a naila koro'a kuri'a muli'a ya'usa. Barakallahu fi. Selanjutnya amada ya'usa maila dohi'u dohi'u doma'u kala'u abada tabu'a nama'i ya'isa a'isa mas terbalik a'isa sa'ala wabu'a mala'a na'ila koro'a kuri'a muli'a ya'usa. Nambar kalau fiq. Selanjutnya amada ya'usa ma'ila dohi'u zoma'u kala'u abada tabu'a nama'i a'isa sa'ala wabu'a mala'a na'ila qara'a kuri'a muli'a ya'usa. Barakallahu fiik. Selanjutnya amada ya'usa ma'ila dohi'u doma'u kala'u abada tabu'a nama'i a'isa sa'ala wabu'a mala'a na'ila qara'a kuri'a muli'a ya'usa. Baik, barakallahu fiik. Istamir tafadhal. Amada ya'usa ma'ila suaranya mic-nya ke kejauhan. Di dekat lagi ya. Doma'u kala'u abada tabu'a nama'i a'isa sa'ala wabu'a mala'a na'ila koro'a kuri'a muli'a ya'usa. Barakallahu fiik. Selanjutnya amada ya'usa ma'ila do'i'u doma'u kala'u abada tabu'u taba'u tabu'a nama tabu'a tabu'a nama'i a'isa sa'ala wabu'a mala'a na'ila koro'a kuri'a muli'a ya'usa. Barakallahu fiik. Tafadhal. Amada. Jangan tertawa. Ya'usa ma'ila lohi'u noma'u kala'u abada tabu'a nama'i a'isa sa'ala wabu'a mala'a na'ila koro'a kuri'a muli'a ya'usa. Berikutnya tafadhal. Barakallahu fiik. amada ya usa maila dohi u doma u kala u abada tabu a nama i ayisa saala wabu a mala a naila koro a kuri a muli a ya usa. Nambar kalau selanjutnya. Amada ya usa maila dohi u doma u kala u abada tabu a nama i ayisa saala wabu a mala a naila koro a kuri a muli a ya usa. Nambar kalau Asanta Ikra. Amada ya usa maila dohi u doma u kala u abada tabu a nama i ayisa saala waba a wabu bu a wabu a mala a naila koro a kuri a muli a ya usa. Barakallahu fiik. Selanjutnya. Amada ya usa maila dohi u zoma u kala zoma u wo zoma u kala u abada tabu a nama i ayisa saala babu a mala a naila koro a kuri a muli a ya usa. Nah, barakallahu fi. Selanjutnya. Amada. Mic-nya kejauhan. Dekatkan lagi. Amada ya usa maila do'i u wahi u. Pelan-pelan bacanya. Wahi u dohi u bukan do wo dohi u doma u kala u abada tabu a nama i ayisa saala wabu a alama mala a mala a naila koro a kuri a muli a ya usa. Nah, barakallahu fi asanta. Selanjutnya. Amada ya usa. Yang keras suaranya. Lohi u loma u kala u abada tabu a nama i ayisa saala saala saala wabu a mala a naila koro a kuri a muli a ya usa. Barakallahu fiik. Selanjutnya. Amada ya usa maila dohi u dohi u dohi u doma u kala u abada tabu u itabu a tabu a. Pelan-pelan dan konsentrasi. Konsentrasi, tenang. Tabu a tabu a nama i ayisa saala wabu a mala a naila koro a kuri a muli a ya usa. Nah, barakallahu fiik. Tafadhal. Amada ya usa maila dohi u doma u kala u abada dabu a nama i ayisa sa'ala wabu'a amala ama mala'a amala mala'a na'i na'ila qara'a quri'a muli'a ya usa. Nah, barakallahu fiik. Fadal sibun nazara. Amanda ya usa ma'ila tohi'u dhoma'u kala'u abada tabu'a nama'i aisa sa'ala wabu'a mala'a na'ila qara'a quri'a muli'a ya usa. Nah, berikutnya fadal barakallahu fiik. Amada ya usa maila dahiu domau kalau abada tabua namai aisa saala wabua malaa naila koroa kuria mulia ya usa. Barakallahu fiik. Al-akhir. Amada ya usa maila dahiu dahiu dahiu damau kalau sebentar. Nah, bonya diperbaiki dulu, bonya wahiu dahiu damau kalau abada taba'a tabu'a namai aisa sa'ala wabu'a mala'a na'ila koro'a kuri'a muli'a ya'usa. Baik, barakallahu fikum. Ikra'u jama'atan. Amada. Nah, Allah. Amada. Perhatian. Jangan main-main, ya. Jangan main-main. Baik. Disuruh baca malah tertawa. Amada. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.